Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala wa fi musnadi aydan an Abi Rafi'. Kita lanjutkan kajian kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para khulafa rasyidin, dan kita masih pada sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, masih pada akhir kehidupan beliau, yang terbunuhnya beliau dan wasiatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam musnad juga, yani musnad Imam Ahmad, musnad Ahmad an Umar, dari Abi Rafi' annahu qila li Umar inda mautihi, bahwa beliau pernah dikatakan ketika akan matinya, fil istikhlaf, untuk menentukan khalifah. Faqala qad ra'aytu ma ashabi hirsan sayyi'an. Sungguh aku melihat sahabat-sahabatku yang tersisa kurang semangat. Kalau saja aku sempat menemui salah satu dari dua orang. Maksudnya semangat tadi, semangat menjadi pemimpin ya. Memang mereka, para sahabat, tidak ambisi untuk menjadi pemimpin, sehingga mereka banyak yang enggan untuk menjadi pemimpin. Kalau saja aku masih menemui dua orang, kemudian aku memberikan urusan ini kepadanya, niscaya aku akan percaya. Salim Maula Abi Hudzaifah dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Salim Maula Abi Hudzaifah dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kalau saja keduanya masih hidup, aku berikan kepada salah satunya, aku akan tenang, akan tenteram. Sebagaimana riwayat yang kemarin kita baca, ada tambahan, kalau Allah tanya, mengapa engkau memilih Abu Ubaidah bin al-Jarrah? Aku akan jawab, ya Rabb, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna likulli nabiyin aminan, wa amini Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ya Rabb, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya setiap Nabi punya kepercayaan, dan kepercayaanku adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Kalau Abu Ubaidah bin al-Jarrah kepercayaan Nabi, bagaimana aku tidak percaya? Kata Umar. Tetapi sayangnya, ketika Umar wafat, atau ketika Umar akan wafat, Abu Ubaidah sudah mendahului beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Usiba Umar yawm al-arbi'a. Umar ditikam pada hari Rabu. Hari Rabu. Li arba'in baqina min dhil hijjah. Setelah 4 hari tersisa dari bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal berapa? Tanggal 26. Karena bulan Islam tidak seperti bulan Masehi. Bulan Masehi ada 29, ada 31, ada 28 ya. Kalau bulan Islam selalu 30. Barakallahu fikum. Dikatakan di sini setelah 4 hari tersisa dari bulan Dzulhijjah. Wa dufina yaumal ahad, dan dikubur pada hari Ahad. Ditikamnya hari Rebo, dikuburnya hari Ahad. Kolam sekali. Sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya beliau ditikam tidak langsung meninggal. Tidak langsung meninggal. Sehingga orang berdatangan takziah kepadanya, sabarlah. Mudah-mudahan kau mendapatkan husnul khotimah. Karena sungguhnya engkau telah berbuat begini, telah berbuat begitu, ila akhir. Maka ketika meninggal dan dikubur pada hari Ahad mustahilil haram muharram al haram, pada awal pertama munculnya bulan haram yang suci, muharram bulan al haram suci. Walahu thalathun wa sittuna sana, dan beliau berumur 63 tahun. Masya Allah. Rasulullah SAW 63 tahun. Abu Bakar 62 tahun. Atau 63 tahun juga. Dan Umar 63 tahun. Wa qila sittu wa sittuna sana. Dikatakan pula 66 tahun. Dikatakan pula ihda wa sittun 61 tahun. Umar meninggal 61. Abu Bakar 62, Rasulullah SAW 63. Waqila sittun, ada pula yang berkata umurnya 60 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Warajjahahu al-Waqidi waqila 59. Dan dirajihkan oleh al-Waqidi dan dikatakan bahwasanya umurnya waktu itu 59 tahun. Waqila khams au arba' wa khamsun. Ada pula yang berkata 55 atau 54 tahun. Wa shalla alaihi Suhaib fil masjid radhiyallahu taala anhu. Maka disalatkanlah beliau, dan yang memimpin salatnya adalah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Berarti yang benar umur berapa beliau meninggal? Biasanya para ulama ketika menulis yang pertama yang dia yakini, baru kemudian dikatakan dalam keadaan beliau tidak yakin. Biasanya dengan bahasa waqila, dan dikatakan pula. Adapun di awal, dalam keadaan dia cenderung kepadanya biasanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa bi tahdhibil muzani. Di dalam tahdzib al-muzani disebutkan kana naqshu khatimi Umar, bahwasanya ukiran di cincinnya Umar berbunyi kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Kafa bil mauti wa'idan, cukup kematian sebagai peringatan wahai Umar. Cukup kematian sebagai peringatan wahai Umar. Wa akhraja At-Tabrani an Tariq ibn Shihab, dikeluarkan pula oleh At-Tabrani dari Tariq ibn Shihab, beliau berkata qalat Ummu Aiman, berkata Ummu Aiman yauma qutila Umar, berkata Ummu Aiman ketika terbunuhnya Umar, apa kata beliau radhiyallahu taala anha, al yaum wa hiya al Islam, hari ini Islam menjadi lemah. Hari ini Islam menjadi lemah. Karena sebab adapun qada wal qadar wal masyiah lillahi wahdah. Adapun keputusan takdir, adapun kehendak, semuanya hanya milik Allah satu-satunya. Tapi bicara asbab, di antara sebab kuatnya Islam adalah kepemimpinan Umar. Salah satu dari sebab-sebab kuatnya Islam saat itu adalah kepemimpinan Umar. Ketika Umar wafat, maka kata Ummu Aiman, al-yaum wahiyal Islam, hari ini Islam jadi lemah. Faslun, masih ada yang tersisa? Wa akhraja Abdurrahman ibn Yasar qala syahidtu maut Umar bin Khattab fan kasafat asy-syamsu yauma idzin wa rijaluhu thiqat. Dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Yasar, aku menyaksikan meninggalnya Umar bin Khattab, dan waktu itu matahari terjadi gerhana, yauma idzin wa rijaluhu thiqat, dan rawi-rawinya katanya thiqat. Baik, apakah menjadikan sesuatu? Wah, langit saja, matahari saja berkabung dengan meninggalnya Umar. Tidak. Saya katakan tidak. Karena hadis sahih di dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan enggak ada kaitannya kusuf wal khusuf dengan kematian seseorang atau lahirnya seseorang. La yankasifani li mauti ahadin. Tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Baik. Ini akidah. Hati-hati. Ini akidah. Yang kedua, barakallahu fikum, kalau benar-benar terjadi pun enggak ada kaitannya dengan kematian Umar. Kalau benar-benar terjadi pun enggak ada kaitannya dengan kematian Umar. Apalagi ternyata yang dikatakan rijaluhu thiqat, ada rawi yang tidak thiqah ternyata. Silakan lihat di footnote-nya. Disebutkan di sana, dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga dari beliau diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Dan Tabrani menyatakan rijaluhu thiqat. Qultu, kata muhaqqiq, berkata yang mentahqiq kitab ini, fi isnadihi Salamah ibn al-Fadl, di dalam sanadnya ada yang tidak thiqah yang bernama Salamah ibn al-Fadl. Qala anhu al-Bukhari, yang Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya tentang hadisnya, qala hadisuhu fi hadisihi ba'dul manakir, orang ini dalam hadis-hadisnya memiliki beberapa kemunkaran-kemunkaran. Ini halus sekali kritikan dari Imam Bukhari, bahwa fi hadisihi, dalam hadisnya ada beberapa kemunkaran-kemunkaran. Artinya barakallahu fikum, hadisnya ada yang munkar. Apakah kita akan terima kalau hadis itu kita ragu, ini yang munkar apa yang bukan? Karena beliau suka meriwayatkan yang munkar juga. Baik. Munkar bermakna menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih. Munkar bermakna menyelisihi apa-apa yang sudah muttafaq, apa-apa yang sudah sabit kesahihannya. Wa fi sahihain, masih dalam footnote, min ghairi wajhin, tidak hanya dari satu jalan, dari banyak jalan dalam kitab-kitab sahih, bahwa Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nas, bahwasanya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana pada keduanya karena seseorang. Apakah karena kematian seseorang dari manusia ataupun kelahirannya? Walakinnahuma ayatan min ayatillah, tetapi keduanya hanya tanda-tanda kekuasaan dari kekuasaan Allah. Fa idza ra'aytumuhuma, kalau kalian melihat keduanya terjadi gerhana, faqumu fasallu, maka bangkitlah kalian, berdirilah kalian dan salatlah. Baik, ada dalil ala annal kusuf wal khusuf la yata'allaq li mauti ahad, tidak berkait dengan kematian siapapun. Kalaupun benar-benar terjadi gerhana di masa Umar meninggal, kita akan katakan ya enggak ada kaitannya. Bukan berarti langit ikut bersedih, langit ikut menangis dan seterusnya, tidak demikian. Apalagi ternyata riwayatnya ada kelemahan. Wallahu taala a'lam. Faslun, pasal berikutnya. Fi awwaliyati Umar. Apa awaliyat? Jadi kata awal. Awal-awalnya Umar. Umar ini Masya Allah radhiyallahu ta'ala anhu, dijuluki abqari, orang jenius. Sehingga banyak di masa pemerintahan beliau, beliau berijtihad, dan ijtihadnya Masya Allah muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah SWT, dan juga para sahabat yang bersamanya sepakat mengikutinya. Apa saja di antaranya yang istilahnya Umar yang pertama kali? Berkata Al-Askari, Huwa awwalu man sumiya amirul mu'minin. Beliau adalah orang yang pertama dijuluki amirul mu'minin. Loh, bagaimana dengan khalifah Abu Bakar Siddiq? Apakah tidak dijuluki amirul mu'minin? Dikatakan mereka waktu itu memanggilnya ya khalifata Rasulillah. Ya khalifata Rasulillah. Yang pertama dinamakan dengan amirul mu'minin adalah Umar. Wa awwalu man katabat tarikh minal hijrati. Dan beliau juga yang awal pertama menulis tarikh, tanggal, menghitung tanggal dari hijrahnya Nabi SAW. Sebelumnya mereka berbicara tentang tanggal dengan berbagai macam apa yang mereka biasa kerjakan, seperti dengan tanggalan Masihi. Tetapi kemudian Umar berijtihad bahwa tanggal jangan ikut mereka. Kita tetapkan tanggal pertamanya adalah ketika Rasulullah SAW hijrah. Maka kita kenal dengan tanggalan Hijriyah. Itu yang pertama, menghitung dengan tanggalan Hijriyah, dihitung dari tahun hijrah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa awwalu man ittakhadha baital mal. Beliau juga yang pertama membuat baitul mal. Abu Bakar bukan tidak memiliki keistimewaan, banyak dan lebih tinggi dari Umar. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, masa kepemimpinannya, masa pemerintahannya cuma 2 tahun saja. Dan ini tidak sempat melakukan berbagai macam perkara-perkara yang banyak, karena cuma 2 tahun. Itu pun dipenuhi dengan problem dalam negeri, dalam artian adanya orang-orang murtad, adanya mani'iz zakat dan seterusnya. Radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Maka Umarlah yang kemudian melihat perlunya ada baitul mal, sehingga ketika zakat diambil dan dikumpulkan, diletakkan dan dikumpulkan di tempat yang dijuluki dengan baitul malil muslimin. Taib. Wa awwalu man sanna qiyama syahri ramadhan. Beliau juga yang awal pertama menegakkan sholat tarawih berjamaah. Taib. Kapan itu? Ketika beliau melewati masjid, melihat ada orang yang sholat berdua, ada orang sholat bertiga, ada orang yang sholat berempat, dan seterusnya, berpisah-pisah. Kata Umar, kenapa enggak digabungkan saja dengan satu imam? Lebih bagus. Maka mereka pun mentaati perintah Amirul Mukminin Umar. Maka mereka menyatukannya dengan satu imam. Barakallahu fikum. Maka Umar melihat betapa indahnya mereka berjamaah dengan satu imam. Ni'matul bid'ah hadihi. Sungguh perkara baru yang paling bagus aku lihat adalah ini. Kenapa disebut perkara baru? Apakah itu bid'ah? Bukan bid'ah. Tetapi Rasulullah SAW mengadakan sholat berjamaah hanya beberapa hari saja. Dan kemudian beliau khawatir akan diwajibkan. Maka beliau tidak lagi mengadakan sholat berjamaah qiyamul lail di masjid. Baik. Di zaman Abu Bakar juga tidak ditegakkan. Di zaman Umar, ketika melihat mereka berpencar-pencar, sekian orang, kenapa enggak digabungkan saja? Karena, barakallahu fikum, kekhawatiran diwajibkannya sholat tarawih tadi sudah tidak ada. Hukum berjalan bersama ilatnya. Kalau ada ilat, ada hukum, enggak ada ilat, enggak ada hukum. Apa alasan Rasulullah SAW tidak berjamaah? Khawatir, an yufrad alaikum. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Setelah Rasulullah wafat, maka sempurnalah Islam. Kalau Islam sudah sempurna, tidak mungkin ada perubahan lagi. Tidak mungkin yang sunnah jadi wajib. Maka kekhawatiran tadi hilang. Kalau kekhawatiran hilang, maka tidak mengapa dihidupkan kembali sholat tarawih berjamaah. Maka beliau menyebutnya dengan kalimat bid'ah sebagai lughah secara bahasa saja. Maka kita terjemahkan sungguh perkara baru yang aku lihat, yang paling baik adalah ini. Taib, wa awwalu man 'assa bil-lail. Dan beliau pula yang pertama mengadakan ronda di malam hari. Diawali dengan dirinya, bukan orang lain. Beliau setiap malam berkeliling di Madinah. Karena saat itu memang kecil negaranya, ya tidak kita bayangkan bagaimana kalau seorang pemimpin negeri yang sangat luas dia harus berkeliling tiap malam, ya gak mungkin. Tapi di Madinah beliau berkeliling melihat ahwal al-muslimin. Apa diantaranya riwayat yang kita dengar, kejadian Umar ketika berkeliling, beliau mendengarkan ratapan seorang wanita meratapi suaminya yang jauh di sana sedang berjihad fisabilillah, dengan syair-syair yang menyayat sampai pada kalimat laula khaufullahi lataharrakat jawanibuh, kalau saja bukan takut pada Allah ranjang ini bisa bergoyang. Umar takut. Aku boleh mendolimi para istri, mendolimi para wanita. Maka tanya pada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya seorang wanita itu berapa lama kuat ditinggal oleh suaminya? Dijawab oleh Aisyah, sekian bulan, sekian bulan. Maka kata Umar, peraturan dirubah. Pasukan harus berganti setiap sekian bulan. Itu juga istihadnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena beliaulah salah satu atau orang pertama dari khalifah yang mengadakan assa bil-lail, keliling apa inspeksi di malam hari. Wa'aqaba wa awwalu man 'aqaba 'alal hija, dan beliau pula yang pertama menghukum penyair-penyair yang menyindir-nyindir orang. Tadinya syair itu seni biasa dilakukan, seni yang dihalalkan. Tetapi ketika sudah mulai terjadi sindir-menyindir, maka Umar membuat satu hukum. Siapa yang membuat atau membacakan syair-syair hija akan terkena hukum. Wa awwalu man daraba fil khamri 80. Dan yang pertama menghukum cambuk bagi peminum khamr dengan 80 kali cambukan. Wa awwalu man harramal mut'ah, dan yang pertama mengharamkan mut'ah. Ini juga perlu catatan penting. Jangan dikira berarti bid'ah dong. Jadi diharamkan baru oleh Umar. Bukan begitu. Rasulullah SAW pernah membolehkan mut'ah. Kemudian mengharamkan mut'ah. Kemudian membolehkan lagi. Kemudian terakhir beliau haramkan sampai akhir zaman. Sampai yaumul qiyamah. Beberapa sahabat, ada yang mendengarkan hadis yang itu, tidak dengar hadis yang ini. Ada yang dengar hadis yang ini, tidak dengar hadis yang itu. Maka sebagian mereka menganggap mut'ah masih boleh. Sebagian lagi menyatakan tidak. Sudah diharamkan oleh Nabi. Baik, terjadi perselisihan dan mereka masya Allah, para sahabat yang mulia, tidak menjadi berpecah, tidak menjadi bertikai. Mereka hanya berkata, kalau saya masih berdebat begini. Kalau saya masih berpendapat begitu. Umar melihat dan sangat jelas kalimat terakhir ila yaumil qiyamah, maka diresmikan, jadi bukan diharamkan, diresmikan pengharaman mut'ah oleh Amirul Mukminin Umar dengan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan ila yaumil qiyamah, siapa yang masih mengerjakan mut'ah akan aku rajam, diancam dengan rajam. Maka disebutkan dalam riwayat, beliau menyebutkan sahabat yang dimaksud, kalau engkau melakukannya akan aku rajam. Kalau Amirul Mukminin telah tegas seperti itu, menyampaikan pengharaman terakhir dari Nabi SAW dan menjadikannya sebagai hukum, maka sami'na wa ata'na. Semua sahabat kembali sepakat tentang haramnya mut'ah. Wa awwalu man naha an bai'i ummahatil awlad. Beliau juga yang pertama melarang untuk menjual belikan ibu anak-anak. Ummahat al-aulad. Kalau dijual ibunya, anaknya harus ikut ibunya. Gak boleh dipisah. Bab ini barakallahu fikum dibahas dalam fikih. Bahkan bukan hanya menjual budak. Budak itu kan kadang-kadang suami istri punya anak kan begitu. Maka tidak boleh orang ibunya dijual, anaknya tidak. Dilarang oleh Umar. Para fuqaha setelahnya membahas bahwa itu bukan hanya pada budak. Hewan ternak pun demikian. Kalau menjual induknya, anak yang masih menyusu tidak boleh dipisah. Anaknya yang masih menyusu, yang masih perlu susu ibunya tidak boleh dipisah. Walaupun mungkin berbeda tekanannya, tetapi demikianlah ijtihadnya Umar yang kemudian para sahabat sepakat. Maka menjadi hujjah kesepakatan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa awwalu man jama'a an-nas bi salatil janaiz ala arba'i takbirat. Demikian pula beliaulah yang awal pertama mengumpulkan manusia untuk salat jenazah dengan satu imam dengan 4 takbir. Pertama, barakallahu fikum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika wafat, mereka sholatnya bergiliran, tidak berjamaah, jadi satu. Demikian pula setelahnya sholat jenazah, ada yang berpendapat 7 takbir, ada yang berpendapat sekian takbir, sekian takbir. Yang paling rajih, yang paling sahih adalah 4 takbir. Maka Amirul Mukminin menegaskan, hendaklah mereka salat dipimpin oleh satu imam dengan 4 takbir. Wa awwalu man ittakhadha ad-diwan. Beliau pula orang yang pertama membuat buku catatan. Nah, inilah kemajuan pemerintahan di zaman Umar. Dipanggil tukang tulis dan disuruh untuk membuat catatan dan dibuat kantor. Dewan memiliki 2 makna. Dewan bermakna kantor dan dewan bermakna catatan. Maka saat itu ada tukang tulis, ada bendahara. Qul inna a'udzubikumullah, sebagaimana kasus atau riwayat di luar daerah, ada yang mengambil pencatatnya seorang Nasrani, kafir zimmi. Umar menegur, ada apa engkau mengambil seorang pegawai dari orang-orang kafir, laisa minna, bukan dari muslimin. Dijawab ya Amirul Mukminin, untuk kita tulisannya, untuk dia agamanya. Untuk kita tulisannya, untuk dia agamanya. Artinya kita tidak berkait dengan agamanya, dia tugasnya hanya menulis saja. Maka Amirul Mukminin membiarkannya. Wallahu taala alam bisawab. Kembali kepada kita. Wa awwalu man fatahal futuh wa masahas sawad. Dan beliaulah yang pertama membuka negeri-negeri. Jadi semeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di zaman Abu Bakar masih menyelesaikan urusan-urusan yang di dalam, yang urusan dalam negeri, maka di zaman Umar sudah mulai ekspansi ke negeri-negeri. Terjadi futuhat. Futuhat artinya pembukaan negeri-negeri. Termasuk juga Masah As-Sawad. Masah As-Sawad adalah eksploitasi ya, mengambil hasil dari As-Sawad. As-Sawad itu negeri yang hijau, yang subur. Mereka, orang-orang Arab, seringkali menyebut hitam itu hijau, dan menyebut hijau hitam. Sehingga ketika pasukan Rasulullah SAW, pasukan muhajirin, dengan pasukan baju besi, tidak terlihat dari mereka illal khadra, Kami tidak melihatnya kecuali hanya hijau saja. Hijau. Padahal baju besi bukan hijau kan? Sebaliknya, hijaunya negeri tadi dikatakan sawad. Sebab dari jauh hitam. Mereka hanya membedakan dengan padang pasir. Dari jauh putih. Tetapi negeri-negeri tadi yang banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan segala macam, dari jauh hitam. Maka disebut sawad. Wa awwalu man hamala ta'am min Misr fi bahri Aylah ila al-Madinah. Dan beliau pula yang mendatangkan makanan. Ini biji-bijian gandum dan sejenisnya. Dari Mesir melalui laut Aylah ke Madinah. Berarti beliau pula yang pertama mengimpor makanan. Dan biasanya kalau ta'am itu adalah gandum. Dari Mesir melalui laut sampai ke Madinah. Wa awwalu man yaktabasa sadaqatan fil Islam. Dan orang yang pertama menahan sedekah di dalam Islam. Tadi akan dijelaskan. Menahan sedekah maknanya meletakkannya di Baitul Mal. Itu satu makna. Ada pula makna lain yang juga benar-benar Umar melakukannya, Masya Allah, ijtihad yang jenius dari beliau, itu disebut Baitul Mal tadi diletakkannya di antara Mekah dan Madinah di tempat yang dikhawatirkan banyak orang-orang kehabisan bekal. Masya Allah. Makmur negerinya. Sehingga kalau musafir dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, di tengah-tengah perjalanan dia kehabisan bekal, belok ke arah tempat tersebut. Ada gandum, ada kurma, ada kismis, dan sebagainya. Mereka bisa menambah bekalnya di sana. Masya Allah. Wa awwalu man a'ala al-fara'id wa awwalu man akhadha zakat al-khayli. Beliau pula awal yang pertama mengatur fara'id, pembagian waris, sehingga kalau mereka tidak mengerti atau mereka dalam keadaan tidak punya ilmunya, karena ilmu waris itu adalah fardu kifayah, maka ada bagiannya. Datang ke pemerintahan di zaman Umar, kemudian akan diselesaikan warisannya. Masya Allah. Wa awwal man akhadha zakat al-khayli. Dan juga awal pertama yang mewajibkan atau yang menegaskan, meresmikan bahwa kuda terkena zakat. Yang tadinya ada ikhtilaf di kalangan para sahabat, karena ketika Khalid bin Walid disebutkan bahwa dia kudanya belum dikeluarkan zakatnya, Rasulullah menyatakan, amma Khalid, antum tadlimuna Khalidan, kalian mendolimi Khalid. Khalid itu memberi makan, mengurusi kuda-kudanya itu untuk jihad fisabilillah. Kenapa harus dizakati? Maka tidak dizakati. Sebagian ulama mengira, atau sebagian para sahabat waktu itu mengira bahwa itu khusus untuk Khalid, tapi yang lain terkena. Ada pula yang menyatakan kalau dipakai jihad tidak kena zakat. Ada yang menyatakan bahwa kuda tidak kena zakat. Maka Amirul Mukminin memutuskan keputusannya bahwa kuda kena zakat. Tentunya kecuali kuda yang dipakai untuk jihad fisabilillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa awwalu man qala atallahu baqa'ak. Juga orang pertama yang berkata atallahu baqa'ak, semoga Allah melanggengkan engkau, atau kalimat ayyadakallah, semoga Allah mendukungmu. Ini yang pertama mengucapkan kalimat ini adalah Umar, dan diucapkan kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Hada akhiru ma dzakarahu al-askari, ini yang akhir disebutkan oleh al-askari rahimahullahu taala. Naktafi bihadha al-qadr. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.